Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Para pendengar Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar, bagaimana kabarnya para pendengar sekalian? Semoga Allah menjaga antum semuanya. Senang sekali saya, Fauzi Latukonsina, dapat kembali menemani ruang dengar Anda pada malam ini, Sabtu, malam Ahad, tanggal 26 Jumadil Akhirah, tahun 1446 Hijriah, atau bertepatan dengan 28 Desember 2024 Masehi. Para pendengar sekalian, teringat firman Allah Tabaraka wa Ta'ala pada surat Al-Anbiya, ayat ke-7. Allah mengatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada orang-orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk bertanya kepada orang yang memiliki ilmu agama terhadap perkara-perkara yang tidak diketahui. Terkhusus masalah kontemporer yang membutuhkan solusi. Maka dengan izin Allah Jalla fi'ula dan memohon pertolongannya, Radio Minhajul Athar dengan ini menghadirkan program Bincang Islam hari ini. Sebuah program baru dalam format tanya-jawab yang harapannya dapat menjadi pencerahan terhadap berbagai masalah kekinian. Para pemerhati rahimakumullah, momen akhir tahun sangat erat dengan momen salah satu peringatan agama, yaitu Natal dan Tahun Baru yang disingkat dengan Nataru. Nah, tema kita pada malam hari ini adalah Nataru dalam tinjauan syariat. Nah, bitaufiqillahi wahdah, telah hadir tengah-tengah kita salah satu asatidzah ahlu sunnah yang sudah tidak asing lagi di telinga. Beliau adalah pengampu dan pembina Mahat Al-Iqtisam Kraksan Probolinggo. Tidak lain, tidak bukan beliau, Ustadz Abu Usman Kharisman Hafizahullahu Ta'ala. Marhaban, ahlan, ya Ustadz. Ahlan bikum. Allah yubarik fikum. Fikum barakallah. Sudah berapa kali Ustadz mengudara bersama kita di studio ini? Sepertinya satu atau dua kali ya. Sudah dua kali. Alhamdulillah. Kemarin terakhir di Muzani ya. Muzani. Nah, alhamdulillah. Masya Allah. Jadi ini ada sebuah kisah menarik gitu Ustaz. Jadi sebenarnya program kita ini sifatnya online gitu ya. Tapi Masya Allah Ustaz, Ustazuna Abu Usman Kharisman Hafizahullah, beliau bela-belain datang gitu ke sini. Masya Allah. Memang jaraknya juga gak terlalu jauh Ustaz. Kira-kira berapa jam? Dari berangkat jam 4 tadi, mungkin baru nyampe beberapa 15 menit yang lalu. Nah, sekitar jam 8 kurang 15 menit. Masya Allah. Alhamdulillah lancar Ustaz ya perjalanan. Lancar. Kami coba berhenti untuk satu kali di masjid sholat. Sekalian memanfaatkan kondisi sebagai musafir. Jadi jamak kosor di Bondowoso tadi. Di Bondowoso. Masya Allah. Berarti lewat Bondowoso Ustaz ya? Lewat Bondowoso. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi para pendengar sekalian, yang sudah tadi saya sampaikan, sebenarnya program kita ini program yang sifatnya telekonferensi atau online. Tapi alhamdulillah beliau Naam ingin untuk datang langsung hadir di studio di tengah-tengah kita. Jadi ini sangat-sangat spesial, jangan dilewatkan ini. Bagi para pendengar mungkin yang memiliki saudara, kerabat atau keluarga ya, diajak untuk mendengarkan ini karena ini terkait dengan masalah yang sangat penting, terkait dengan tauhid, terkait dengan akidah kita. Sebelum kita masuk ke program inti kita, yaitu tanya jawab bersama Ustadz, kita ingin ngobrol sedikit terkait dengan profil dari beliau atau mungkin pondok yang beliau asuh. Jadi ini pondok bernama Mahat Al-Iqtisam saja Ustaz, atau ada Al-Iqtisam Bisunnah. Al-Iqtisam Bisunnah. Nah, letak ininya geografisnya. Geografisnya di Kecamatan Keraksaan, Kabupaten Probolinggo, di Desa Sumberlele. Kota Keraksaan sendiri sekarang sudah menjadi ibu kota kabupaten di Kabupaten Probolinggo. Baru beberapa tahun yang lalu ya sudah. Nah, jadi Ma'at Al-Iqtisam Bisunnah itu ada jenjang lembaga pendidikan dari TA sampai ke takmili, jenjang takmili. Dari sisi jumlah pengajar, pengajar putra kami ada 16, pengajar putri ada 17, kemudian peserta ajar putra sampai sejauh ini alhamdulillah ada 93, penghuni asrama putra 37, kemudian peserta ajar putri sebanyak 115, penghuni asrama putri ada 45, sehingga total jumlah pengajar kami, kalau total pengajar ada 33 dan jumlah peserta ajar 208 santri. Nah, itu alhamdulillah kami sudah masuk di tahun ke-12, tahun ajaran ke-12, dan ini masuk di semester ganjil. Hari Senin ini kami baru akan mengadakan ujian akhir semester. Nah, selain kemudian untuk hifadznya, ujian hifadznya itu dilakukan bulanan, setiap bulan. Nah, barakallahu fikum. Nah, masya Allah. Jadi sudah cukup lama, sudah 12 tahun ya. Nah, 12 tahun. Melewati ini satu dekade sudah. Nah, masya Allah. Alhamdulillah. Semoga Allah barokahi dan Allah jadikan ini salah satu mahat yang bisa memberikan manfaat yang besar bagi kaum muslimin di Indonesia. Nah, masya Allah. Itu salah satu profil singkat dari Pondok Mahat Al-Itisam Bisunnah Keraksan. Nah, masya Allah. Nah, alhamdulillah beberapa hari yang lalu kita sudah mengumumkan bahwasanya ada pertanyaan yang dibuka bagi para pemerhati sekalian, ya. Dan alhamdulillah sudah terkumpul di tengah-tengah kita sini, ya, ada sekitar 22 pertanyaan. Nah, masya Allah, sangat banyak ya, kita juga tidak menyangka ini respon dari masyarakat sangat baik. Jazakumullah khair atas dukungan dan doa kalian. Semoga acara ini bisa bermanfaat dan bisa terus istimror, istiqomah. Nah, kita akan masuk, jadi untuk penjelasan singkat di awal kita akan tanya jawab. Jadi Anna akan memberikan pertanyaan, membacakan pertanyaan di sini, ya, satu per satu, dan beliau Ustaz Agus Makrifan Hafizullah akan menjawab langsung dari pertanyaan demi pertanyaan yang akan Anna baca. Nah, barakallahu fikum. Kita langsung mulai saja. Nah, pertanyaan yang pertama. Nah, jadi ini tema Nataru dalam tinjauan syariat. Nah, pertanyaan yang pertama, Zat, dari orang yang bernama Abu Amzar, domisili Jember. Bismillah, perayaan-perayaan saat ini seringkali banyak kita jumpai. Contoh saja, perayaan tahun baru, ulang tahun, naam, hari kemerdekaan, hari maulid, dan sebagainya. Sebenarnya, apa sih hakikat perayaan itu sendiri? Dan apa saja perayaan yang diperbolehkan dalam Islam? Jazakumullah khairan atas jawabannya. Antum jazakumullah khairan. Nah, fadhol. Nah, ada dua pertanyaan inti di sini. Yang pertama, apa sih hakikat perayaan itu? Jadi sebenarnya hakikat perayaan itu adalah menampakkan kegembiraan. Ya, kalau di dalam hadis Nabi itu, yal'abun, mereka bermain, senang, sukacita, libur dari pekerjaan, berkumpul bersama, menghimpun makan bersama, saling bertukar hadiah, dan mengucapkan selamat satu sama lain. Itu hakikat perayaan. Meskipun tidak selalu semua unsur itu ada, tapi ada semangat merayakan dan merasa bahwa hari itu memiliki keistimewaan dan berbeda dengan hari lain. Itu kalau ditanya tentang hakikat perayaan. Kemudian perayaan hari raya dalam bahasa Arab disebut juga dengan Eid, yang jamaknya adalah A'yad, artinya perayaan yang selalu berulang setiap tahun. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Abu Amzar tadi dinyatakan, apa saja perayaan yang diperbolehkan dalam Islam? Perayaan yang diperbolehkan dalam Islam hanya dua, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi An Anas dari sahabat Anas bin Malik, sahabat yang menjadi pembantu Nabi selama 10 tahun. Semoga Allah meridainya. Qala, beliau berkata, Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah. Walahum yaumani yal'abuna fihima. Dan mereka, para sahabat, memiliki dua hari untuk bermain padanya. Ini sebagian ulama yang mensyarah hadis ini menjelaskan itu adalah hari raya orang-orang Majusi, hari raya Nairuz dan Miharjan. Faqala, Nabi bertanya kepada sahabat, ma hadhanil yauman, apakah dua hari ini? Qalu, kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. Para sahabat berkata, kami biasa bermain di dua hari ini di masa jahiliyah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma. Sesungguhnya Allah telah menggantikan untuk kalian dua hari yang lebih baik darinya. Ketika disebut menggantikan, berarti memang yang lain tidak ada. Hanya ada dua ini saja. Yaumal Adha wa Yaumal Fitr. Hari Idul Adha dan hari Idul Fitr. Itu disebutkan di dalam hadis riwayat Abu Dawud, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Demikian, wa jazakumullahu khairan. Nah, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Soal yang kedua atau pertanyaan yang kedua datang dari Akuna Abu Nashwa. Ini putra daerah Probolinggo, Ustaz. Kalian tuh kenal ya? Naam. Abu Nashwa Probolinggo. Dia bertanya, bismillah, bagaimana cara agar tauhid kita kuat dalam membendung arus nataru? Jazakumullah khairan. Nah, Masya Allah. Ketika ditanya bagaimana cara agar tauhid kita kuat dalam membendung arus nataru, sebenarnya kuatnya tauhid itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah Ta'ala satu-satunya yang bisa memberikan taufik. Karena itu termasuk bagian paling penting adalah berdoa, memohon kepada Allah agar dihindarkan dari kesyirikan. Karena sebenarnya tauhid itu lawannya kesyirikan. Ketika seorang ingin tauhidnya kuat, tentu dia tidak mungkin lepas dari upaya menghindarkan diri dari kesyirikan. Hendaknya dia berdoa memohon kepada Allah agar dihindarkan dari kesyirikan dan memohon ampunan kepadanya. Dalam hadis dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladhi nafsi biyadih lasyirku akhfa min dabibin naml." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kesyirikan lebih samar dibandingkan merayapnya seekor semut. Kemudian Nabi menyatakan, ala adulluka ala syai'in idza qultahu dhahaba 'anka qaliluhu wa katsiruh. Maukah engkau aku tunjukkan pada sesuatu yang jika engkau mengucapkannya akan hilanglah darimu kesyirikan itu baik sedikit maupun banyak. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma, ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, an usyrika bika, agar jangan sampai aku menyekutukan engkau, wa ana a'lam, dalam keadaan aku mengetahuinya, wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku mohon ampun kepadamu ya Allah terhadap yang tidak aku ketahui. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Jadi kita yang pertama berdoa kepada Allah untuk berlindung dari kesyirikan dan memohon ampun dari hal-hal yang kita tidak tahu. Kemudian kita perlu membentengi diri kita dengan ilmu agama yang benar, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan pemahaman para sahabat Nabi maupun para ulama Ahlu Sunnah setelahnya yang mengikuti mereka dengan baik. Banyak menghadiri, mengikuti kajian-kajian ilmu dari para asatidah Ahlu Sunnah atau mendengarkan durus para ulama Ahlu Sunnah. Banyak membaca faidah-faidah ilmu Berikutnya, berteman dekat dengan orang-orang yang baik, yang soleh, yang berakidah sahihah dan bermanhaj yang lurus. Saling menegakkan an-nasihah, saling mengingatkan kepada kebenaran, dan untuk bersabar. Wa jazakumullahu khairan. Nah, jazakumullahu khairan. Pertanyaan yang ketiga dari Akh Umar asal Ponorogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, izin bertanya. Ada dua pertanyaan di sini. Yang pertama, bagaimana sikap seorang muslim yang benar ketika saudara kita yang Kristen memberikan hadiah kepada kita pada perayaan Natal, kemudian dia meminta kita mengucapkan selamat atas hari raya mereka? Yang kedua, bagaimana bimbingannya Ustaz jika kita sebagai seorang polisi atau tentara muslim menerima mandat dari atasan untuk menjaga stabilitas keamanan selama perayaan Natal atau hari raya orang kufar berlangsung? Dan apakah ini termasuk bentuk toleransi antar agama menurut syariat Islam? Mungkin demikian Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari dua pertanyaan itu, yang pertama, bagaimana kalau seandainya ada saudara kita yang Kristen memberikan hadiah kepada kita pada perayaan Natal, kemudian dia minta kita mengucapkan selamat atas hari raya mereka? Maka di sini, kalau dia mempersyaratkan itu, maka ini tidak diperkenankan bagi kita untuk mengucapkan ucapan selamat hari raya Natal. Karena mengucapkan selamat terhadap hari raya kekafiran itu adalah haram berdasarkan ijma, kesepakatan para ulama. Dan ulama yang menukil ijma tersebut adalah Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Ahkamu Ahli Dhimmah. Jadi sebenarnya masalah menerima hadiah dari orang kafir saat perayaan hari raya itu ada perbedaan pendapat para ulama. Sebagian ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menukil diriwayatkannya sebagian sahabat yang memperbolehkan hal itu, tentunya dengan beberapa ketentuan. Sebagian ulama kita cukup tegas dalam melarang. Kalau kita melihat fatwa dari Syekh bin Baz, kita melihat fatwa dari Syekh Saleh Al-Fauzan, melihat fatwa dari Syekh Ibnu Utsaimin. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin itu, beliau berpandangan hukum asal menerima hadiah dari orang kafir itu adalah boleh, kecuali jika berkaitan dengan perayaan hari raya mereka. Jadi ada khilaf, ada perbedaan pendapat dari para ulama. Hanya saja, kalau kemudian dipersyaratkan bahwa harus saya beri hadiah ini dengan syarat engkau ucapkan kepada saya selamat hari raya Natal, maka ini persyaratan yang batil, yang tidak boleh kita penuhi. Tidak perlu kita terima hadiahnya jika memang dipersyaratkan demikian. Kemudian berkaitan dengan pertanyaan yang kedua, polisi atau tentara muslim menerima mandat dari atasan untuk menjaga stabilitas keamanan selama perayaan Natal atau hari raya orang kufar. Kalau misalkan yang dimaksud adalah berkaitan dengan menjaga di jalan, ya, karena perayaan atau libur Nataru itu ada beberapa hari dalam durasi waktu yang cukup lama, dan polisi membuat posko-posko di jalan, ya, yang tujuannya untuk memberikan rasa aman, menjaga stabilitas dan semisalnya, maka yang demikian insya Allah tidak mengapa, karena itu memang bagian dari kewenangan pemerintah. Nah, tetapi kalau misalkan berkaitan dengan masalah pengamanan terhadap gereja, rumah ibadah orang-orang kafir, untuk para atasan hendaknya menempatkan sesuai dengan kondisi personil-personil satuan pengamanan tersebut atau personil-personil keamanan tersebut. Misalkan kalau orang-orang Nasrani, petugas yang Nasrani atau non-Muslim, silakan ditempatkan pengamanan di bagian dalam gereja, sedangkan yang Muslim pengamanannya bisa di luar atau radius yang lebih jauh. Sebagai contoh, petugas Muslim bisa pengamanan pengunjung yang akan masuk di luar gerbang atau saat akan memasuki ruas jalan tertentu. Artinya aparat Muslim ditugaskan di luar gereja. Ini tentu pengaturan yang baik. Tapi kalau kita bukan aparat keamanan, kita warga sipil biasa yang ditugaskan, bukan yang ditugaskan oleh pemerintah, tidak usah ikut-ikut. Menjauhlah dari tempat peribadatan orang-orang kafir di saat perayaan hari raya mereka. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau tadi datang dari Pulau Jawa, sekarang kita pindah ke Pulau Kalimantan. Dari Samarinda Abu Idris, dia bertanya, apakah tidak mengucapkan selamat Natal berarti kita membenci kaum Nasrani? Yang kedua, apakah mengucapkan selamat Natal tanpa adanya pembenaran di dalam hati, dalam rangka toleransi, tidaklah mengapa? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Nah, pertanyaan yang pertama terkait dengan mengucapkan selamat Natal, apakah itu juga berarti kita membenci kaum Nasrani? Yang perlu diperhatikan, kebencian kita terhadap akidah, ucapan, maupun perbuatan kekufuran, itu adalah hal yang wajib. Meskipun demikian, bukan berarti kita dibenarkan bersikap zalim kepada orang-orang kafir. Haram bagi kita bersikap zalim kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang kafir. Pernyataan bahwa Allah memiliki anak adalah sebuah kemungkaran yang sangat besar, yang bisa saja membuat langit pecah, bumi terbelah, dan gunung hancur jika tidak ditahan oleh Allah Ta'ala karena kesabarannya. Allah Ta'ala berfirman, takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Karena ucapan itu, hampir saja langit pecah, bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh berkeping-keping. Hal itu terjadi karena mereka menganggap Allah Ar-Rahman memiliki anak. Dalam disebutkan dalam Quran Surah Maryam ayat 90 hingga 91. Jadi bukan sebuah hal yang ringan. Nah, maka kita membenci akidah, ucapan, ataupun perbuatan kekufuran mereka. Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya adalah, apakah mengucapkan selamat Natal tanpa adanya pembenaran di dalam hati dalam rangka toleransi tidaklah mengapa? Nah, ini ada ungkapan seperti ini dari sebagian tokoh. Dari sebagian tokoh. Bahwa kita mengucapkan itu hanya basa-basi kok. Nah, itu hanya bukan sesuatu yang benar-benar kita ucapkan. Apakah yang demikian dibenarkan? Jawabannya tidak dibenarkan. Dengan beberapa alasan. Yang pertama, mengucapkan selamat atas hari raya kekafiran adalah haram berdasarkan kesepakatan para ulama, sebagaimana dinukil oleh Ibnu Al-Qayyim dalam kitab Ahkamu Ahli Dhimmah. Kedua, karena mengucapkan selamat Natal itu berarti kita memberikan selamat atas keyakinan, ucapan, ataupun tindakan kekafiran mereka. Yang kedua, karena seorang yang beriman semestinya sesuai antara ucapan dengan apa yang diyakininya. Itu yang membedakan mereka dengan orang munafik. Kalau orang munafik, mungkin ucapannya beda dengan apa yang ada di dalam hati. Sehingga tidak dibenarkan kita menyerupai perilaku orang munafik. Saya sekedar mengucapkan selamat tapi hati saya tidak membenarkan. Itu tidak suatu hal yang tidak diperbolehkan. Nah, wa jazakumullah khairan wa fiikum barakallah. Nah, barakallah. Pertanyaan yang kelima dari hamba Allah, apa hukum pergi ke mal yang ditempatkan pohon Natal di dalamnya atau di luarnya, namun tidak pada tanggal 25 Desember? Dan apa hukum pergi ke mal tersebut yang pernah ditempatkan ornamen atau dekorasi yang bertemakan Natal di dalamnya? Nah, mal itu sebenarnya pada hakikatnya sama juga dengan pasar, ya. Tapi dipastikan bahwa kita ke sana adalah untuk berbelanja kebutuhan. Mungkin ada suatu barang yang ingin kita beli di mall itu, maka tidak ada masalah sekedar berjual beli di sana kemudian pulang. Bukan seperti yang dilakukan sebagian orang, bersenang-senang, berlama-lama di sana, sekedar nongkrong atau berdiam cuci mata. Maka ini bukan perilaku yang dibenarkan. Nah, pergi ke pasar untuk belanja sesuai keperluan di hari-hari yang biasa dirayakan hari raya kekafiran, tidaklah mengapa, sebagaimana penjelasan Al-Imam Ahmad yang dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Iqtidha' As-Siratil Mustaqim. Seandainya kita mengetahui secara pasti bahwa pengelola mal itu adalah seorang muslim, kita kenal dengan beliaunya misalkan, tapi beliau mungkin ikut-ikutan tren untuk membuat dekorasi, ornamen, Natal, kita ada akses untuk menyampaikan nasihat kepada beliau, maka sampaikan nasihat, baik dengan ucapan atau tulisan. Maka itu suatu hal yang bagus, karena agama ini adalah an-nasihah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Nah, jazakumullah. Nah, pertanyaan yang ke-6 dari Abu Abdurrahman asal Jember. Bismillah, afwan Ustaz, ana pernah ditanya dengan keluarga yang belum mengenal sunnah. Apakah melihat film-film kartun di televisi yang memperingati hari Natal bisa mengeluarkan kita dari agama Islam? Jazakumullah khairan wa barakallahu fiik. Kalau sampai mengeluarkan seorang dari Islam dengan sekedar melihat hal itu, mungkin tidak sampai demikian ya, kalau sekedar melihatnya. Namun jika film kartun itu menunjukkan perayaan Natal, bergembira dengannya, sehingga menarik minat anak kecil Muslim hingga tidak membenci kekufurannya, itu adalah suatu hal yang berbahaya. Semestinya anak-anak Muslim dijauhkan dari tontonan demikian, sebagai bentuk sikap amanah kita dalam memperhatikan anak-anak kita. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri dan keluarga kalian dari api neraka. Quran surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Wa jazakumullahu khairan wa fiikum barakallah. Naam, jazakumullahu khairan. Pertanyaan yang ke-7 dari Kota Malang. Sejumlah rekan WNA, warga negara asing, beberapa non-Kristen karena budaya mengucapkan Merry Christmas atau Happy Holidays kepada rekanan secara umum. Apakah sikap saya diam saja tanpa senyuman itu sudah sesuai dengan hukum syar'i? Adakah langkah dakwah yang tepat bagi mereka? Jazakumullah khairan wa nafa'allahu bikum. Nah, tidak boleh kita membalas dengan ucapan selamat Natal terhadap mereka. Artinya tidak boleh kita ada perasaan tidak enak, kok ada orang yang menyampaikan ucapan-ucapan itu, kemudian terpancing kita untuk membalas dengan ucapan selamat Natal seperti itu. Tetaplah kokoh dalam prinsip kita akan keyakinan yang benar terhadap Nabi Isa alaihissalam sebagai hamba Allah dan utusan Allah. Tidak menutup peluang kita menyampaikan dakwah kita kepada mereka dengan bahasa yang ringan, yang menjelaskan akidah Islam tersebut. Misalkan kita jelaskan kepada mereka ucapan Nabi Isa saat masih bayi dalam buaian Bunda Maryam yang dikisahkan dalam surah Maryam ayat 30 hingga 36. Qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya dan seterusnya. Nah, kita jelaskan kepada mereka isi dari kandungan ayat-ayat itu dengan penjelasan para ulama ahlus sunnah, dengan bahasa yang ringan, bahasa yang mudah dipahami. Dan sesungguhnya di ayat-ayat tersebut, ayat yang ke-30 sampai 36 dari surah Maryam, Nabi Isa alaihissalam mengajak umatnya untuk beribadah hanya kepada Allah Ta'ala semata. Itulah jalan yang lurus. Demikian juga, kita bisa menjelaskan kepada mereka kandungan ayat ke-116 hingga 118 dari surah Al-Ma'idah tentang pertanyaan Allah kepada Nabi Isa. A'anta kulta linnasi takhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Wahai Isa putra Maryam, apakah engkau berkata kepada manusia, sembahlah aku dan ibuku sebagai sesembahan lain selain Allah subhanahu wa ta'ala? Maka di situ Nabi Isa dengan begitu beradab menjawab, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi innaka anta 'allamul ghuyub ma qultu lahum, tidaklah yang aku ucapkan kepada mereka ya Allah illa ma amartani bihi an ibudullaha rabbi wa rabbakum, yaitu agar mereka beribadah hanya kepada Allah Rabbku dan Rabb kalian. Nah, maka ayat-ayat semacam ini bisa kita jelaskan kepada mereka sebagai sarana dakwah, tentunya dengan bahasa yang mudah dipahami dengan referensi penjelasan dari para ulama Ahlus Sunnah, baik dalam tafsir As-Sa'di misalkan, atau tafsir Al-Muyassar, atau tafsir dari Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, atau tafsir dari Al-Imam Ibnu Katsir, dengan hal yang mudah kita sampaikan ke mereka sebagai bahan dakwah. Nah, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Pertanyaan yang ke-8 dari Al-Akh Rasim asal Pemarang Randu Dongkal. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah jaga kita dan kaum muslimin semuanya. Apa hukum mempersiapkan ikan untuk bakar-bakar pada malam tahun baru? Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin wa iyyakum. Kalau sengaja dipersiapkan guna merayakan malam tahun baru, artinya ikannya itu memang dipersiapkan untuk perayaan malam tahun baru, maka ini semestinya dihindari. Karena merayakan malam tahun baru itu adalah kebiasaan Romawi kuno dalam mengagungkan dewa Janus, dewa yang dianggap sebagai perwajahan yang memiliki wajah menghadap ke belakang dan ke depan, ya. Menurut keyakinan mereka, keyakinan kufur mereka, diagungkannya di malam tahun baru. Jangan sampai kita mengikuti kebiasaan mereka yang demikian. Bakar ikan bisa dilakukan kapan saja, bukan dengan maksud untuk merayakan dan memeriahkan hari-hari raya kekafiran. Wa jazakallahu khairan. Nah, barakallahu fikum. Pertanyaan yang ke-9 dari Abu Fadil Tegal. Bismillah, afwan Ustaz, saya penjual ikan laut segar. Di momen Nataru, permintaan ikan besar untuk bakaran meningkat. Apakah saya termasuk berta'awun bila menyediakannya? Dalam keadaan saya jual setiap hari. Jazakumullah khairan. Nah, ini berkaitan erat dengan masalah pembahasan dalam Kitabul Buyu', ya, bahwa kadang ada transaksi jual beli yang haram karena peruntukannya. Ketika di perjualbelikan untuk kemaksiatan. Kalau ada permintaan ikan dari konsumen dan jelas tujuannya untuk merayakan Natal dan Tahun Baru, saat kita mengetahui permintaan itu sebelum terjadi akad jual beli, hendaknya dihindari. Jangan dijual ke mereka untuk tujuan itu. Ini yang sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Karena kalau kita menjual untuk tujuan kemungkaran demikian, berarti kita termasuk tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Allah Ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Dan tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan, serta jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Quran surah Al-Maidah ayat 2. Tapi kalau kita biasa berjualan tiap hari untuk semua jenis konsumen, tidak diketahui tujuannya untuk apa, apakah sekedar dimakan harian bersama keluarga atau tujuan lain, tapi tidak ada kejelasan, hal itu tidak mengapa, selama transaksi jual belinya dalam hal yang mubah. Seandainya pembeli menyalahgunakan tanpa sepengetahuan kita, kita tidak berdosa. Wa jazakallahu khairan. Nah, barakallahu fikum. Pertanyaan yang ke-10 dari Akh Goni Bandung. Bismillah, afwan izin bertanya Ustaz, tetangga ana seorang Nasrani. Dan sehari setelah Natal, tetangga ana memberi es krim kepada ana. Bolehkah memakannya Ustaz? Jazakallahu khairan. Para ulama berbeda pendapat tentang masalah menerima hadiah makanan dari orang kafir pada hari perayaan mereka. Dari sisi zat makanannya, selama bukan sembelihan yang dipersembahkan saat perayaan hari raya kekafiran, diriwayatkan dari sebagian sahabat Nabi tentang kebolehan menerimanya. Sebagaimana dikutip oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Iqtidha' As-Siratil Mustaqim. Dan sebagian ulama melarang. Jadi kalau kita lihat fatwa Syekh bin Bas, fatwa Syekh Saleh Al-Fauzan, fatwa dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin, mereka melarang menerima pemberian makanan, nah, pada saat peringatan hari raya. Bisa jadi karena melihat kekhawatiran akan berkembang menjadi sikap membenarkan atau menyetujui perayaan tersebut. Wallahu a'lam wa jazakallahu khairan. Nah, barakallahu fikum. Pertanyaan yang ke-11 dari Akh Usman Bondowoso. Bismillah, afwan Ustaz, bagaimana dengan kondisi anak-anak Salafiyin yang tinggal berdampingan dengan masyarakat? Ketika malam tahun baru, ramai di sekitar rumah suara kembang api, petasan yang membuat anak-anak penasaran dan ingin melihat. Mohon bimbingan dan arahannya terkait hal tersebut. Sebagai orang tua, hendaknya kita bisa mengarahkan anak-anak kita untuk tidak ikut bersenang dengan hal demikian. Apalagi di malam tahun baru. Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورِ. Dan orang-orang yang tidak menyaksikan kedustaan atau perayaan hari raya orang-orang musyrik. Dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 72. Sebagian ulama salaf seperti Mujahid rahimahullah, seorang ulama dari generasi tabi'in, menafsirkan itu adalah perayaan hari raya orang-orang musyrik. Az-Zur yang itu diartikan perayaan hari raya orang-orang musyrik. Arahkan anak-anak kita untuk mengisi malam dengan hal yang bermanfaat. Apalagi pada sebagian lembaga pendidikan ahlu sunnah seperti di ma'had kami di Al-Isom di Keraksaan itu, kami tanggal 1 Januari tidak libur di kalender akademik kami. Ya. Sehingga pada malamnya mereka masih harus belajar untuk pagi harinya di ma'had atau madrasah. Atau kalau anak-anak itu bermain, karena usianya masih terlalu kecil, arahkan pada permainan menarik yang mubah, sehingga memalingkan mereka dari hal tersebut, serta membatasi jam tidur mereka. Jangan sampai mereka begadang, karena hal itu buruk bagi kesehatan mereka, dan juga bisa membuat mereka terlambat dari bangun sholat subuh. Nah, barakallahu fiik. Pertanyaan yang ke-12 dari Akh Abu Farhan Lubuk Linggau, Sumatera. Bismillah, assalamualaikum. Yang pertama, bagaimana sikap seorang muslim apabila diberikan parcel makanan dari orang Nasrani pada saat satu hari sebelum hari Natal? Yang kedua, bagaimana sikap kita bila diundang di acara pernikahan orang kafir Nasrani? Mohon faedahnya Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikap seorang muslim apabila diberikan parcel makanan dari orang Nasrani pada saat satu hari sebelum hari Natal, dan itu biasanya memang berkaitan dengan perayaan Natal ya. Ada perbedaan pendapat ulama tentang kebolehan menerima bingkisan makanan dari orang kafir pada perayaan hari raya mereka. Sebagian ulama menilai bahwa zat makanannya halal selama bukan berupa daging sembelihan untuk perayaan hari raya kekafiran. Misalkan buah atau kue dari bahan yang halal. Namun sebagai anjuran, lebih amannya adalah jika kita terlanjur menerima atau ada orang yang memasukkan ke rumah kita, sebaiknya kita sedekahkan atau hadiahkan lagi kepada orang lain yang membutuhkan dengan mengganti kemasannya. Hal itu juga mencegah pihak pemberi hadiah mengungkit-ungkit pemberian terhadap kita. Karena hadiah itu justru kita salurkan kepada orang yang lebih membutuhkan. Kemudian yang kedua, terkait dengan sikap kita bila diundang di acara pernikahan orang kafir Nasrani, yang perlu diketahui dahulu adalah bahwasanya kewajiban menghadiri walimah pernikahan sebagai hukum asal, asalnya wajib, itu adalah untuk saudara muslim. Sebagai hak saudara muslim, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah. Sedangkan kepada selain muslim, itu tidaklah wajib. Kemudian, apabila ada kemungkaran di acara walimah itu, ya, artinya untuk walimah pada saudara kita yang muslim aja tidak jarang ada kemungkaran, apalagi pada orang-orang kafir. Maka potensi adanya kemungkaran itu bisa jadi lebih besar lagi. Kalau ada kemungkaran itu, baik berupa kemaksiatan, kebid'ahan, atau bahkan kesyirikan, tidak boleh dihadiri jika kita tidak mampu mengingkari kemungkaran tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama ahlus sunnah. Wa jazakumullah khairan wa fiikum barakallah. Naam barakallahu fiikum. Pertanyaan yang ke-13 dari hamba Allah dari Provinsi Bengkulu. Bismillah. Yang pertama, bolehkah kita belanja menggunakan diskon di hari Nataru? Dan apakah boleh kita jual beli saat Nataru? Yang kedua, apa yang harus dilakukan aparat kepolisian bila diperintahkan bekerja menjaga keamanan di hari Nataru? Yang ketiga, apakah diperbolehkan rekreasi di hari libur tahun baru dan bagaimana dengan adanya doa awal tahun baru dan doa akhir tahun? Apakah dibenarkan? Mohon faedahnya, Ustaz. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Yang pertama, apabila diskon itu berlaku untuk semua konsumen tanpa terkecuali, dan kita memang membelinya karena biasa membeli barang itu, insya Allah tidak mengapa. Karena biasanya kita selalu beli barang itu dalam kondisi apapun. Nah, tapi kalau seandainya untuk mendapatkan diskon itu dipersyaratkan harus melakukan sesuatu yang melanggar ketentuan syar'i, maka hal itu tidak diperbolehkan. Yang kedua, apabila aparat keamanan menjaga keamanan di jalan karena padatnya lalu lintas di masa itu, mendirikan posko bagi para pemakai jalan, mengatur keamanan di masa itu, tidak mengapa, bahkan itu suatu hal yang baik karena akan menambah perasaan aman dari masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga, rekreasi ke tempat-tempat yang mubah, jauh dari pelanggaran syariat, insya Allah tidak mengapa. Sedangkan terkait doa pergantian tahun, tidak ada doa khusus yang disyariatkan dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun perbuatan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Tetaplah bersemangat untuk menerapkan sunnah-sunnah Nabi yang sahihah, baik dalam seluruh sendi kehidupan kita, baik doa dan zikir pagi petang, setelah sholat, sebelum tidur, ketika keluar rumah, berzikir saat masuk rumah, naik kendaraan, dan sebagainya. Sebagai upaya kita agar Allah senantiasa melindungi kita. Wa jazakumullah khairan wa fiikum barakallah. Nah, jazakumullah khairan. Pertanyaan yang ke-14 dari Abu Ara Probolinggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Mau bertanya kepada Ustaz Abu Usman Khurisman hafizahullah ta'ala, apa pesan dan nasihat antum untuk aparat yang sedang melakukan tugas pengamanan saat Nataru? Jazakumullah khairan katsiran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesan untuk seluruh aparat muslim, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Bagi yang sedang melakukan pengamanan di jalan-jalan, menjaga ketertiban dan kelancaran bagi pengguna jalan, ketahuilah bahwa Anda sekalian telah melakukan suatu amalan besar yang merupakan bagian dari keimanan, menyingkirkan gangguan dari di jalan, memberi rasa aman bagi para pengguna jalan. Khusus terkait pengamanan gereja-gereja saat Natal, para atasan hendaknya bisa membagi tugas pengamanan sesuai kondisi personil keamanan. Untuk personil yang Nasrani atau non-Muslim boleh ditempatkan pengamanan di bagian dalam gereja, sedangkan yang Muslim pengamanannya bisa di luar atau radius yang lebih jauh. Nah, wa jazakumullah khair. Nah, barakallahu fikum. Pertanyaan yang ke-15 dari hamba Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-afu minkum. Semoga Allah merahmati ana dan antum semua. Min fadlikum, izin bertanya Ustaz, jika mengatakan Allah punya anak itu adalah sebuah kekafiran besar, lantas bagaimana dengan kaum yang mengatakan Allah menyatu dengan semua makhluknya? Lebih besar mana antara dua golongan tadi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin wa iyyakum. Namun sebelumnya perlu diketahui dulu bahwasanya memang hal yang terkait dengan ini ada pernyataan dari para ulama ya, yang kita akan nukil adalah ucapan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi sebenarnya pernyataan bahwa Allah memiliki anak itu adalah suatu kekufuran yang sangat besar. Itu kekufuran Yahudi dan Nasara. Ada lagi yang lebih besar dari itu, kekufuran keyakinan Jahmiyah yang dinilai oleh para ulama lebih dahsyat kekufurannya. Sedangkan yang meyakini Allah menyatu dengan makhluknya, yaitu keyakinan Al-Ittihadiyah, itu dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah lebih parah lagi kekafirannya dibandingkan Jahmiyah. Di dalam kitab Majmu' Al-Fatawa, juz 2 halaman 477, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan, وَقَدْ كَانَ سَلَفُ الْأُمَّةِ وَسَادَاتُ الْأَئِمَّةِ يَرَوْنَ كُفْرَ الْجَهْمِيَّةِ أَعْضَمَ مِنْ كُفْرِ الْيَهُودِ. Para ulama salaf dan pemimpin umat memandang bahwasanya Jahmiyah lebih besar kekufurannya dibandingkan Yahudi. Kama qala Abdullah bin Al-Mubarak wal-Bukhari wa ghairuhuma. Sebagaimana ucapan Abdullah bin Al-Mubarak dan Al-Bukhari serta selain beliau berdua. Wa innama kanu yulawihuna talwihan wa qalla an kanu yusarrihuna bi anna dzatahu fi makan. Padahal Jahmiyah itu hanya memberi isyarat dari jauh. Sedikit yang tegas dan terang-terangan menyatakan bahwa zat Allah di suatu tempat. Wa amma haula'il ittihadiyah fahum akhbathu wa akfaru min ulaikal Jahmiyah. Adapun al-ittihadiyah yang menyatakan Allah menyatu dengan makhluknya, mereka lebih buruk dan lebih kafir dibandingkan Jahmiyah. Nah, barakallahu fikum. Pertanyaan yang ke-16 dari Abian Makassar. Bismillah, Ustaz. Pertanyaan ana, Ustaz, seputar perayaan baik itu Natal, Tahun Baru, Hari Ibu, dan sebagainya. Di luar hari raya kaum muslimin, bagaimana hukumnya jika foto, nama, atau seolah-olah itu adalah kita yang mengucapkan? Dalam hal ini posisi sebagai kepala kantor, kepala sekolah, atau kepala instansi tertentu, yang mana itu biasanya arahan dari atasan langsung. Setiap waktu, baik yang telah lalu, memang tidak pernah berinisiatif untuk membuat hal demikian. Namun itu inisiatif dari staf kami biasa yang membuatnya. Dan kami dalam hati mengingkari hal itu, Ustaz. Bahkan di beberapa waktu rapat pernah dibahas untuk tidak lagi membuatnya kecuali ucapan dua hari raya Id dan tanpa foto makhluk bernyawa. Jazakumullah khairan, Ustaz. Barakallahu fiik. Sebagai seorang pimpinan kantor atau kepala sekolah, tidak boleh kita hanya mengingkari dengan hati jika kita memang punya kapabilitas dan kemampuan untuk mengingkari dengan tangan dan lisan. Karena kebolehan mengingkari dengan hati hanyalah jika seorang tidak mampu mengingkari dengan tangan dan lisannya. Sebagaimana hadis Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Muslim, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih fa in lam tastati fa bi lisani fa in lam tastati fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Jadi baru boleh mengingkari dengan lisan kalau tidak mampu dengan tangan. Baru boleh dengan hati kalau tidak bisa mengingkari dengan lisannya. Tapi kalau seorang dia sebagai pimpinan, ya, itu tanggung jawab. Jadi dia memiliki amanah, dia memiliki tanggung jawab. Saya ambilkan contoh yang lain. Misalkan seorang ayah terhadap anak kecil, ayah ini ketika anaknya dia melempar rumah tetangganya, main-main dengan melempar rumah tetangganya. Ayah sebenarnya punya kemampuan untuk mencegah dengan tangan supaya anaknya ini jangan sampai melempar lagi, ditahan. Tapi sang ayah kemudian beralasan, oh saya tadi sudah mengingkari anak saya dengan hati. Sebenarnya saya sudah mengingkari dia dengan hati agar tidak melempar ke rumah tetangganya. Itu tidak dibenarkan. Karena sang ayah sebenarnya punya kapabilitas untuk mengingkari dengan tangannya. Nah, majazakallahu khairan wa fika barakallah. Nah, barakallahu fikum. Pertanyaan yang ke-17 dari Abu Ukasyah, Jakarta. Jika seseorang terbiasa membeli barang-barang diskon, namun di suatu ketika di toko menjual barang diskon karena adanya momen-momen tertentu, seperti bertepatan dengan Nataru. Pertanyaannya, apakah masih diperbolehkan untuk orang tersebut membeli barang diskon tadi, namun dengan niatan bukan karena ikut momen tersebut, hanya ingin barang diskonnya saja, karena dia sudah terbiasa membeli barang-barang yang diskon. Jazakumullah khairan atas pencerahannya, Ustaz. Kalau memang kebiasaan membeli barang itu dan bertepatan dengan waktu diskon, insya Allah tidak mengapa. Sesuai keumuman bolehnya jual beli dalam nas-nas dalil yang ada. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah. Nah, barakallahu fikum. Pertanyaan yang ke-18 dari hamba Allah Maluku Utara. Nah, hamba Allah yang berasal dari Maluku Utara, kata beliau, bismillah, izin bertanya Ustaz. Yang pertama, sewaktu masih duduk di bangku sekolah, kepala sekolah kami yang beragama Nasrani menginstruksikan agar para siswa dan juga guru ikut mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Di saat itu kami tidak mampu untuk menghindar, jadi kami ikut-ikutan mengucapkannya. Apakah kami berdosa dengan sebab hal tersebut? Yang kedua, bagaimana hukumnya jika instansi tempat bekerja mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru sementara kami bekerja sebagai karyawan dari instansi tersebut? Jazakumullah khairan. Yang pertama, kalau tadi disebutkan sewaktu masih duduk di bangku sekolah, berarti ini kan sesuatu yang sudah lewat ya, sudah berlalu. Apa yang terjadi di masa lalu saat kita masih di bangku sekolah sebagai suatu kesalahan, ya, karena mengucapkan ucapan selamat Natal dan tahun baru itu bagian dari sebuah kesalahan. Tapi itu bagian masa lalu kita. Apa yang terjadi di masa lalu itu, hendaknya kita bertaubat kepada Allah dan banyak beristighfar. Semoga Allah Ta'ala mengampuninya. Kemudian yang kedua, tadi ditanyakan bagaimana hukumnya jika instansi tempat bekerja mengucapkan selamat Natal dan tahun baru, sementara kami bekerja sebagai karyawan dari instansi tersebut. Apabila seorang pimpinan perusahaan berinisiatif mengucapkan selamat Natal dan tahun baru, sedangkan kita bekerja di sana dan tidak meridhoinya atau mengingkarinya, insya Allah kita tidak berdosa. Nah, wa jazakumullahu khairan. Nah, barakallahu fikum. Pertanyaan ke-19 dari Abu Nabil Nugroho, asal Semarang. Bismillah, afwan Ustaz, mau bertanya. Bagaimana sikap kita sebaiknya jika masih ada saudara kandung kita yang mengucapkan selamat Natal? Apabila saudara kita adalah seorang Muslim yang mengucapkan selamat Natal, kita sampaikan nasihat dengan baik, menjelaskan dengan hujjah dan hikmah. Adapun jika dia Nasrani dan berharap kita mengucapkan selamat Natal kepadanya, kita tidak mengucapkannya. Jangan sampai kita goyah karena ini saudara, saya tidak enak, maka saya perlu ucapkan. Jangan. Kita harus tetap pada prinsip kita. Kesepakatan ulama akan haramnya mengucapkan selamat atas perayaan hari raya kekafiran sebagaimana dinukil oleh Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab Ahkamu Ahli Timah. Jangan goyah dengan prinsip tersebut. Tidak menghalangi kita untuk tetap bersikap baik dan memenuhi hak saudara kandung kita dalam persaudaraan yang tidak melanggar ketentuan syariat. Nah, barakallahu fikum. Pertanyaan yang ke-20 dari Akh Muhammad Billy asal Batam. Apakah diperbolehkan seorang muslim jika masih ada keluarganya yang merayakan Imlek? Nah, ini agak keluar tapi masih ada kemiripan. Kita datangi rumahnya dengan niat silaturahmi dan tidak mengikuti peribadatannya. Mohon nasihatnya, Ustaz. Silaturahim terhadap kerabat yang kafir bisa dilakukan dalam berbagai keadaan. Tapi jangan bertepatan dengan waktu-waktu perayaan hari raya kekafiran mereka. Nah, barakallahu fikum. Pertanyaan yang ke-21. Tersisa dua pertanyaan terakhir. Nah, barakallahu. Dari Pak Nur Hadi, asal Tegal atau Selawi. Bismillah, apa hukum beli petasan, Ustaz? Jika petasan itu bisa menimbulkan mudarat dan mengganggu karena ledakannya, jadi bisa mudarat terbakar ya, atau ledakannya itu suaranya mengganggu, tentu hal itu adalah hal yang terlarang. Dalam banyak kasus ada kondisi rumah terbakar, orang mengalami cacat atau bahkan meninggal dunia karena petasan. Allah Ta'ala berfirman, "Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah." Dan janganlah kalian menjerumuskan diri kalian kepada kebinasaan. Quran surah Al-Baqarah ayat 195. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La darara wa la dirar." Tidak boleh menimbulkan kemudharatan tanpa disengaja ataupun secara sengaja. Ini sebagian syarah dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ini hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Abbas dan Ubadah bin As-Samit. Nah, barakallahu fikum. Alhamdulillah kita sudah sampai pada pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan ke-22 dari Akh Afandi asal Palu, Sulawesi. Beliau bertanya, saya adalah seorang polisi. Dan ketika pengamanan Natal dan Tahun Baru, warga bergantian membawakan makanan untuk beliau. Bagaimana hukum makanan ini? Nah, jika makanannya adalah buah atau kue, insya Allah tidak mengapa. Tapi jika itu berupa daging sembelihan untuk perayaan hari raya kekafiran, ada perbedaan pendapat ulama dalam hal itu. Misalkan dibawakan daging kambing, daging sapi yang disembelihnya untuk perayaan hari raya kekafiran. Itu ada perbedaan pendapat ulama dalam hal itu. Al-Imam Ahmad memiliki dua riwayat pendapat dalam hal itu. Pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah yang melarang memakan daging sesembelihan untuk perayaan hari raya kekafiran. Wallahu a'lam. Nah, barakallahu fikum. Demikian alhamdulillah sudah kita dengarkan bersama di jazakumullah khairan Ustaz Abu Usman terkait dengan jawaban dari 22 pertanyaan yang ditanyakan oleh para pendengar setia Radio Minhajul Athar pada dua hari yang terakhir. Nah, ada pertanyaan. Nah, dari Ummu P Banyumas, bagaimana amar ma'ruf nahi mungkar secara hikmah terkait Nataru? Nah, amar ma'ruf nahi mungkar secara hikmah itu disesuaikan dengan kemampuan, ya, dengan kemampuan kita, seperti hadis Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Muslim, kalau seseorang melihat kemungkaran, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, kalau barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Fa in lam tastati fa bi lisanihi, fa in lam tastati fa bi qalbihi, wa dzalika athaful iman. Kalau tidak mampu dengan tangan, maka dengan lisan. Kalau tidak mampu dengan lisan, maka dengan hati. Kita menakar apakah kemungkaran itu bisa diubah atau tidaknya itu dengan mempertimbangkan ketika diingkari ada kemungkinankah menjadi lebih besar mudaratnya. Kalau peluangnya akan muncul mudarat yang lebih besar, berarti kita tidak mampu. Kita berpindah kepada hal yang lebih rendah. Tidak mampu dengan tangan, maka dengan lisan. Kalau tidak mampu dengan lisan, maka dengan hati. Dengan hati itu artinya kita membencinya, tidak mendukungnya, tidak meridhoinya. Nah, dan itu dilakukan secara hikmah. Baik. Nah, dengan demikian sudah selesai kita dari sesi tanya-jawab. Kami mengucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Masya Allah, faedah yang beliau berikan pada malam hari ini sangat luar biasa, yang terkait dengan masalah akidah yang pantasnya bagi seorang muslim untuk benar-benar memperhatikan masalah akidah ini, karena yang terkait dengan masalah al-jannah, surga ataupun an-nar, neraka. Nah, sebagai penutupan, kita ingin meminta mungkin kesan dan pesan sebelum kita akhiri acara ini. Yang pertama, kesan terkait dengan program kita ini, yaitu Bincang Islam hari ini. Nah, Masya Allah, sebuah program yang baik dan menarik Insya Allah. Mungkin sebagai usulan untuk ke depan, kalau disampaikan kepada Satidah, tentunya ini kan akan bergantian ya dengan asatidah yang lain. Mungkin masa penerimaan pertanyaannya itu sambil dengan waktu terakhir penutupannya itu bisa ada jeda yang mencukupi terhadap waktu siaran. Jadi misalkan dikasih jeda satu hari lagi, mungkin itu akan lebih memberikan peluang referensi yang lebih banyak, referensi yang lebih memadai. Nah, dan tentunya ini juga akan memudahkan. Nah, tapi secara umum kami mengapresiasi upaya para kru di studio radio Minhajul Athar. Nah, semoga dengan itu akan semakin memperluas jangkauan penyampaian ilmu dalam format yang lebih beragam. Dalam format yang lebih beragam. Karena tentunya ini ada unsur interaktif juga. Karena ada pertanyaan dari para pendengar. Dan ini juga memancing keikutsertaan para pendengar itu. Kalau biasanya mereka mungkin pasif, atau ketika kajian secara langsung mereka mungkin malu. Ada sebagian orang yang kadang saat tatap muka malu untuk bertanya. Tapi dengan format yang seperti ini lebih memudahkan bagi mereka dalam menyampaikan unek-unek pertanyaan mereka. Nah, tentunya hal-hal yang semacam ini juga la ifrat wa la tafrit, tidak melampaui batas dan juga tidak meremehkan, ya, disesuaikan dengan kemampuan, karena memang bagaimanapun kapasitas kita juga bukan sebagai seorang ulama, tapi kita hanya menukil atau mengintisarikan beberapa penjelasan dari mereka. Bisa jadi memang sebagian pertanyaan itu ada yang tidak mampu kita jawab, dan tentunya ini juga sebagai pembelajaran bahwa hal-hal yang disampaikan adalah sesuai dengan apa yang diketahui. Nah, insya Allah demikian. Nah, masya Allah, barakallahu fikum. Terakhir saya terkait dengan pesan mungkin bagi para pendengar. Nah, imam mungkin terkait dengan masalah ini, tema atau mungkin yang lain. Nah, barakallahu fikum. Untuk para pendengar, ya, ada ucapan yang masyhur dari Umar bin Al-Khattab yang secara makna adalah Allah telah memuliakan kita dengan Islam. Allah telah memuliakan kita dengan Islam. Setiap kali kita berusaha mencari kemuliaan dari selain Islam, maka Allah akan menghinakan kita. Itu ada ucapan dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Dan memang beliau adalah seseorang yang benar-benar mendapatkan ilham dari Allah subhanahu wa ta'ala, terbimbing dalam tindakan dan ucapannya. Ucapan tersebut juga menunjukkan bahwa kita harus memiliki kebanggaan, ya, kebanggaan dalam makna yang baik, syukur kita sebagai seorang muslim, dan Allah menjadikan Islam itu adalah sebagai agama yang mulia. Maka jangan cari kemuliaan dengan meniru kebiasaan-kebiasaan orang-orang kafir. Karena orang-orang munafik, mereka terpukau atau silau dengan keadaan orang-orang kafir itu dengan tujuan supaya mendapatkan kemuliaan. Padahal justru yang mereka tiru adalah orang-orang yang dimurkai Allah, orang-orang yang tersesat jalannya. Nah, sedangkan kita begitu banyak hal-hal yang belum kita pelajari dari agama Islam ini. Begitu banyak sunnah-sunnah Nabi yang untuk kita ketahui kita belum tahu, sehingga kita harus lebih semangat lagi belajar menggalinya, apalagi untuk mengamalkan sunnah-sunnah tersebut. Maka kalau kita terus berupaya belajar, berupaya berjuang mengamalkan ilmu yang sudah kita miliki dan mendakwahkan dengan benar, dengan hikmah, dengan bimbingan para ulama ahlus sunnah, semoga itu akan membuat keberkahan bagi kehidupan kita dan semakin tersebar manfaat bagi kaum muslimin. Nah, masya Allah, faedah yang luar biasa yang menutup program kita pada malam hari ini. Para pendengar Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar, tidak terasa kurang lebih kita sudah 60 menit mengudara di ruang dengar Anda pada program baru kita ini, yaitu Bincang Islam Hari Ini. Sebelum kita tutup, saya ingin sedikit menuturkan terkait dengan mengapa kita memberikan nama dengan nama Bincang Islam Hari Ini. Karena memang Bincang Islam Hari Ini terinspirasi dari salah satu website yang diampu oleh asatidah kita di Mahat Minhajul Athar Jember, yaitu website islamhariini.com, ya. Sehingga memang nama Bincang Islam Hari Ini sangat erat kaitannya dengan website Islam Hari Ini, ya. Jadi sesuai dengan warnanya juga, ya, sama-sama warna hijau. Nah, jadi bagi para pendengar yang mungkin belum tahu terkait dengan website ini, bisa langsung diklik nanti di gadgetnya atau HP-nya masing-masing di islamhariini.com. Setelah nanti akan bisa langsung tampil di tampilan yang paling atas. Dan tema terkait dengan Nataru juga sudah dibahas oleh para kontributor, karena kontributor islamhariini.com itu juga dari para tulab, para tolabah, para santri Mahat Minhajul Athar Jember yang langsung dibimbing dan dikoreksi oleh asatidah. Sehingga nanti juga bisa mengklik di islamhariini.com atau di telegramnya, di telegram Islam Hari Ini. Nah, ada juga ya, para santri yang membahas terkait dengan tema Nataru yang bisa para pendengar membaca atau mengambil faedah padanya. Dan semoga malam hari ini bermanfaat apa yang kita sajikan dari program ini. Yang kita ucapkan jazakallahu khair Ustaz Ampusman. Sudah jauh-jauh ke sini yang kita tadi Anda bilang tidak menyangka ya. Yang awalnya cuma sekedar online, Anda sendiri di studio, kemudian antum di Probolinggo di Keraksan ya. Tapi masya Allah bisa Allah pertemukan kita. Semoga Allah barokahi pertemuan kita. Amin, ya, amin. Nah, masya Allah. Nah, ingin salam kepada Ustaz Sofyan dan yang lain dari Ustaz Tidak. Nah, masya Allah. Assalamualaikum. Nah, para pendengar Radio Minhajul Athar, nah, kita akhiri program kita ini. Insya Allah program ini kita upayakan semoga bisa istiqomah satu bulan minimal satu kali, yaitu mengundang secara telekonferensi atau secara online para asatidah ahlus sunnah di negeri kita tercinta, negara Indonesia ini. Nah, kita mohon maaf jika ada salah kata atau salah ucapan. Bagi para pendengar yang mungkin ingin memberikan usulan atau saran atau kritikan, bisa di nomor kami di 089-888-5938. Kami sangat menerima usulan dan kritikan yang membangun dari para pendengar sekalian, karena kita juga masih sama-sama belajar. Semoga Radio Minhajul Athar bisa berkembang lagi dan menjadi radio yang bisa menginspirasi dan memberikan faedah bagi kaum muslimin di negeri kita. Saya Fauzul Tukunsina, undur diri dari ruang dengar Anda. Jazakumullah khairan. Mohon pamit. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Minhajul Athar, media dakwah dan luar belajar.